Susiana lagi galau hatinya. Oh indah ya hidupku saat bersamamu. Cintaku, oh sungguh tak kusangka semuanya terjadi. Diam-diam kau suka kepada temanku sendiri. Setelah ku tahu kau bagi cinta. You.